pasal yang ke-31 penulis menyebutkan fadailu kalimatit tauhid la ilaha illallah, keutamaan-keutamaan ucapan tauhid la ilaha illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada keutamaan yang keempat, yang kelima. Keutamaan yang kelima yaitu penulis mengatakan wa min fadailiha annaha al-kalimatul baqiyah allati ja'alaha Ibrahim al-Khalil alaihi salam fi aqibihi la'allahum yarji'un. Keutamaan kalimat la ilaha illallah yang kelima adalah kalimat kekal yang dijadikan oleh Ibrahim al-Khalil pada keturunannya. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Apa maksudnya dari yang kelima ini? Maksudnya adalah kalimat tauhid akan selalu ada di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya kekal pada keturunannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disifati oleh Syekh di sini dengan Al-Khalil. Al-Khalil adalah sifat bagi Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, menyebutkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Kecuali yang telah menciptakanku, sungguh dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Ini inti pendalilan. Ini inti pendalilannya. Lalu Nabi Ibrahim menjadikannya kalimat yang kekal. Fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Mungkin masih bingung apa maksudnya menjadikan kalimat yang kekal. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seluruh keturunannya bertauhid. Itu maksudnya. Itu menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang kekal. Itu menginginkan umat keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi umat yang senantiasa bertauhid. Setelah bapaknya, kaumnya meninggalkan tauhid, tidak mau beriman kepada Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berharap semoga setelah bapaknya meninggal, setelah kaumnya hilang, maka masih ada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang berpegang kepada tauhid. Itu maksudnya. Dan di sini kalau ada yang bertanya, keutamaannya dari mana, Ustaz? Keutamaannya dari mana? Kita kan mempelajari keutamaan sekarang. Keutamaannya dari sisi bahwa kalimat la ilaha illallah tetap sampai hari kiamat. Kalimat la ilaha illallah akan tetap sampai hari kiamat. Tidak akan pernah tenggelam. Ajaran la ilaha illallah tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Ini yang kelima. Karena secara logika susah untuk memahamkan yaitu kita harus memahami keutamaan la ilaha illallah. Keutamanya dari sisi mana? Kalau yang kelima ini, keutamanya dari sisi ucapan la ilaha illallah ini akan senantiasa sampai akhir hari kiamat adanya. Umat Islam, umat manusia masih akan ada saja yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Utamanya dari situ. Ya, cara memahaminya dari situ. Baik, yang keenam. Keutamaan yang keenam, wahia kalimatut taqwa allati alzamaha Allahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu ahqqa biha wa ahliha. Keenam, ia adalah kalimat takwa. Puncak ketakwaan adalah tauhid. Maksudnya la ilaha illallah kalimat takwa, maksudnya adalah puncak keutamaan adalah kalimat tauhid yang Allah haruskan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lebih berhak terhadapnya serta sebagai ahlinya. Maksudnya Allah haruskan, maksudnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum harus berpegang kepada tauhid. Allah haruskan itu. Kenapa para sahabat yang disebutkan? Karena mereka yang lebih berhak. Mereka yang mendapatkan langsung ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka ahlinya. Kenapa mereka ahli tauhid? Karena mereka faham betul bagaimana sebenarnya bertauhid. Bagaimana sebenarnya bertauhid. Dalilnya, qala Allah ta'ala, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كان الله بكل شيء عليما. Yang artinya, ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kepanatikan, yaitu fanatik jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman dan mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Dan mereka lebih berhak terhadapnya serta ahlinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi inti pendalilan di sini ketika Allah berfirman, yang artinya dan Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa. Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu agar mengucapkan la ilaha illallah dan selalu berpegang teguh kepadanya. Dan para sahabat Nabi paling berhak untuk mendapatkan itu. Karena mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlinya, ahli tauhid. Rawa Abu Ishaq As-Subai'i an Amr bin Maimun rahimahullahu taala qala ma takallama an-nasu bi syai'in afdhala min la ilaha illallah. Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkan dari Amr bin Maimun, dia berkata, tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Ini keistimewaan ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau ini Ustaz enak dipahami. Betul enggak? Ayat tadi mana sambungannya? Ya, kalau ini enak dipahami. Memang keutamaannya terlihat. Kalau poin kelima, poin keenam itu mana gitu keutamaannya? Maka jawabannya mudah. Ingat saja kalimat tauhid untuk poin kelima, kalimat tauhid Nabi Ibrahim berharap akan selalu ada di tengah-tengah keturunannya. Itu keutamaan. Kemudian sampai hari kiamat. Kemudian yang keenam, bahwa Allah mewajibkan para sahabatnya untuk berkalimat tauhid. Karena mereka yang paling berhak untuk bertauhid. Karena mereka melihat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat kesyirikan, mereka melihat kekafiran nyata di depan mereka. Nah, di sini penulis menyebutkan, tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Ini ucapan paling utama, la ilaha illallah. Faqala Sa'ad ibn Iyad. Sa'ad ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, atadri ma hiya ya Aba Abdillah. Apakah engkau tahu, apakah ia wahai Abu Abdillah? Hiya wallahi kalimatut taqwa. Alzamaha Allahu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanu ahaqqu biha wa ahliha radhiyallahu anhum. Ia adalah kalimat takwa. Nah, ucapan la ilaha illallah ini adalah kalimat takwa. Jadi orang kalau mengucapkan la ilaha illallah itu sumber ketakwaan sebenarnya. Ketakwaan paling tinggi adalah la ilaha illallah. Orang bertauhid. Allah mewajibkannya kepada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lebih berhak terhadapnya dan sebagai ahlinya. Ini kata-kata juga sulit dipahami ini. Mereka lebih berhak terhadapnya. Maksudnya ucapan la ilaha illallah itu para sahabat Nabi lebih berhak untuk memilikinya. Dan mereka ahlinya. Mereka paling paham bagaimana la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Apa makna-maknanya? Apa pembatal-pembatalnya? Mereka paham. Itu maksudnya. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi paham Pak ya? Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Para sahabat Nabi lebih berhak dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maksud lebih berhak ini? Mereka lebih berhak untuk bertauhid. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengajaran langsung dari siapa? Kemudian mereka adalah sebagai ahlinya, ahli tauhid, ahli kalimat tauhid. Kenapa? Karena mereka paling paham tentang ajaran tauhid. Baik dari bahasa mereka, maksudnya, konsekuensi la ilaha illallahnya mereka paham. Ini yang dimaksud mereka adalah sebagai ahlinya, ahli tauhid. Semoga Allah meridhai mereka. Baik, yang ketujuh. Wa min fadha'il hadhihi al-kalimah annaha muntaha as-sawab wa ghayatuha. Ketujuh, ia adalah akhir dari kebenaran dan puncak. Ini juga maknanya secara abstrak, maknawi. Ucapan la ilaha illallah itu adalah kebenaran yang paling tinggi. Puncak yang paling tinggi, la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pada hari itu maksudnya hari apa? Hari kiamat. Pada hari itu, ruh di sini siapa? Jibril. Ruh dan para malaikat. Kenapa dibedakan antara Jibril dengan para malaikat? Disebutkan dengan kata-kata ruh. Ini menunjukkan keistimewaan Jibril. Ada kaedah dalam bahasa mengatakan zikrul khasi, zikrul ami ba'dal khasi yadullu ala al-ikhtisas. Penyebutan yang umum setelah yang khusus, menyebutkan yang umum setelah yang khusus menunjukkan kekhususan. Di sini pada hari ruh dan para malaikat, umum malaikat disebutkan. Dan sebelumnya disebutkan tentang ruh, menunjukkan bahwa Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pada hari ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berbicara kecuali dengan siapa yang diizinkan Ar-Rahman. Dan dia berkata benar. Para ikhwah, kemudian penulis menyebutkan penjelasan ayat ini. Rawa Ali bin Talha an ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba annahu qala illa man adzina lahu ar-rabb bi shahadati an la ilaha illallah wa hiya muntaha as-sawab wa qala ikrimah as-sawabu la ilaha illallah. Ya, Ali bin Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diizinkan oleh Allah ar-rahman, dan dia berkata benar. Menjadi inti pembicaraan ini adalah perkataan dia berkata benar. Itu menjadi inti pembicaraan. Dia berkata benar. Bahwa beliau berkata, kecuali siapa yang diizinkan Rabb Allah Subhanahu wa taala mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan ia adalah akhir dari kebenaran. Nah, ini dia. Syahadat la ilaha illallah disebut perkataan paling benar. Bahkan perkataan akhir dari kebenaran. Akhir dari kebenaran. Ikrimah berkata, adapun yang benar adalah la ilaha illallah. Adapun yang benar adalah la ilaha illallah. Maksudnya perkataan yang benar adalah ucapan la ilaha illallah. Di sini terlihat keutamaan la ilaha illallah, yaitu dia perkataan yang paling benar, bahkan puncak kebenaran. Sekali lagi, ini abstrak juga. Ya, ini abstrak, tidak disebutkan secara keutamaan lahiriah. Misalkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, diampuni dosanya. Itu kan mudah dipahami. Sedangkan ini la ilaha illallah adalah akhir dari kebenaran. Nah, ini kan abstrak maknawi, hanya bisa kita rasakan dan kita yakini. Dan itu menambah keimanan kita bahwa ucapan la ilaha illallah adalah akhir dari kebenaran. Kemudian penulis mengatakan, wa min fadailiha annaha hiya da'watul haqqil muradah biqaulihi ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasati kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kedelapan, ia adalah dakwah hak. Ini juga dakwah hak yang difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haq. Baginya dakwah hak, yaitu Allah memiliki dakwah hak. Kenapa la ilaha illallah disebut dakwah hak? Karena dakwah artinya menyeru, hak artinya kebenaran. La ilaha illallah itu adalah penyeruan terhadap kebenaran. Itu bagi Allah dakwah hak. Dakwah hak ini adalah ucapan la ilaha illallah. Orang-orang yang menyeru selainnya, mereka tidak akan menyambut seruan mereka. Kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke air untuk mencapai mulutnya. Namun tidak dapat menyampaikannya, dan tidaklah seruan orang-orang kafir melainkan dalam kesesatan. Kita ulangi, baginya, yaitu Allah memiliki maksudnya. Baginya di sini Allah memiliki dakwah hak, yaitu seruan yang benar. Dakwah hak artinya seruan yang benar. Dan orang-orang yang menyeru selainnya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak akan menyambut seruan tersebut. Artinya mereka tidak akan gembira dengan tauhid. Tidak akan gembira dengan tauhid. Makanya paling yang dibenci oleh kelompok-kelompok sesat adalah yang bertauhid. Kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke air untuk mencapai mulutnya. Maksudnya, ini ada air, saya ingin megang agar saya bisa meminumnya. Bisa enggak? Airnya dipegang, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, itulah orang-orang yang menolak dakwah hak, menolak la ilaha illallah. Perumpamannya seperti itu. Menjulurkan tangannya, memegang air, tapi ingin minum. Enggak bisa. Itu maksudnya. Namun tidak dapat menyampaikannya, dan tidaklah seruan orang-orang kafir melainkan dalam kesesatan. Pasti simbol-simbol kekafiran pasti mendatangkan kesesatan. Ya. Apa sebabnya para ikhwah? Ajakan kekafiran mendatangkan kesesatan. Apa sebabnya? Nah, ajaran-ajaran kekafiran mendatangkan kesesatan. Paham maksud saya? Apa sebabnya? Karena tidak ada tauhid. Bertentangan dengan la ilaha illallah. Ada yang lain? Menjadikan kesengsaraan pelakunya. Yaitu pertanyaan saya. Kenapa ajakan orang-orang kafir selalu dalam kesesatan? Akhirnya pasti sengsara, dunia akhirat. Tadi menyatakan karena ajakannya tidak pada tauhid. Maka jawabannya adalah karena mereka yattabi'una ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsu. Semua ajakan orang-orang kafir pasti menghantarkan kepada kesesatan. Karena yang mereka ikuti bukan petunjuk, bukan wahyu dari Allah. Akan tetapi yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Yang kesembilan. Wa min fadailiha annaha hiya ar-rabithah al-haqiqiyyah التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام فعليها يوالون ويعادون وبها يحبون ويبغضون وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا. Kesembilan, ia adalah pengikat hakiki yang mana orang-orang yang memeluk Islam berkumpul di atasnya. Atas dasar kalimat itulah mereka bersikap loyal dan bermusuhan. Maksudnya gini, ucapan la ilaha illallah itu pengikat antara muslim dengan muslim. Saya cinta kepada Anda karena Anda mengucapkan la ilaha illallah. Saya benci kepada seseorang karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Saya bermusuhan. Bagaimana hadis Rasul riwayat Imam Bukhari, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku memerintahkan manusia, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang tidak mengucapkan la ilaha illallah bermusuhan kita. Lihat Nabi Ibrahim ketika ayat berlepas diri tadi. Wa idz qala Ibrahimu inni bari'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri. Karena tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini yang disebutkan oleh penulis. Atas dasar kalimat itulah mereka bersikap loyal. Loyal itu cinta. Ingin menjadi penolong. Ingin menjadi dekat. Selalu loyal dan bermusuhan. Maksudnya di atas kalimat itulah seseorang bisa bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena ini tidak masuk Islam, maka dia bermusuhan dengan orang Islam. Dengannya mereka mencintai dan membenci. Karena ucapan la ilaha illallah itu ada timbul rasa cinta, rasa benci. Kita benci kepada kesyirikan, kekafiran dan pelaku-pelakunya. Tidak boleh kita cinta. Dan kita cinta hanya kepada tauhid, sesama muslim yang bertauhid. Dengan sebabnya jadilah masyarakat muslim yang tubuh satu seperti tubuh yang satu. Akibat ucapan la ilaha illallah ini, maka semua kaum muslimin menjadi satu jasad. Yang sebelah sana kena tertimpa musibah, yang sebelah sini menolong. Yang sebelah sana tertimpa bala, yang sebelah sini menolong. Kenapa? Karena seperti satu jasad. Dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Atau seperti bangunan yang kokoh. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Bangunan yang kokoh itu kalau seandainya cuma ada pondasinya itu tidak manfaat. Atau cuma ada tiangnya juga tidak manfaat. Akan tetapi bangunan yang kokoh adalah ketika ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap dan semisalnya. Nah, begitulah ucapan la ilaha illallah. Dia membuat orang loyal terhadap Islam dan tidak loyal terhadap kesyirikan. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah fi kitabih Adwa'ul Bayan. Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syanqiti berkata dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Ini ulama abad ke-13 Hijriah beliau ini. Abad ke-14 Hijriah maksud saya. Ini gurunya dari Syekh bin Baz. Ini gurunya dari Syekh bin Abdul Mahsin Labbad. Ini gurunya orang-orang terkenal. Nama kitab yang beliau paling fenomenal adalah Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, walhasil anna ar-rabitata al-haqiqiyyah allati tajma'u al-muftariqa wa tu'lifu al-mukhtalafa hiya rabitatu la ilaha illallah. Kesimpulannya, sesungguhnya pengikat hakiki yang mengumpulkan perkara-perkara terpisah dan menyatukan yang berselisih, ia adalah ikatan la ilaha illallah. Mungkin secara tempat terpisah. Ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Secara tempat terpisah. Akan tetapi yang menyatukan mereka adalah ucapan la ilaha illallah. Mungkin pernah terjadi perselisihan. Perselisihan dalam masalah-masalah agama atau yang semisalnya. Tapi yang mengumpulkan orang yang berselisih adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, ala tara anna hadhihi ar-rabitata allati tajma'u al-mujtama' al-islamiyya kullahu ka'annahu jasadun wahid. Artinya, tidaklah Anda perhatikan bahwa ikatan hal ini yang mengumpulkan masyarakat Islami sesungguhnya seakan-akan satu jasad dan menjadikan laksana bangunan yang paling tinggi menguatkan satu sama lainnya. Wa taj'aluhu kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Atufat qulubu jumlatul 'arsy wa man hawlahu minal malaikah 'ala bani Adam fil ardi ma'a ma bainahum minal ikhtilaf. Artinya, tidakkah Anda perhatikan bahwa ikatan yang ini mengumpulkan masyarakat Islami seluruhnya seakan-akan satu jasad. Mereka menjadikan laksana bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menimbulkan rasa sayang di hati para malaikat pembawa arsy dan para malaikat yang berada di sekitarnya terhadap anak keturunan Adam. Meskipun di antara mereka terdapat perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lilladzina tabu fattaba'u sabiyak faqihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Itu silakan dibaca ya. Maksudnya ayat ini adalah bahwa dengan ucapan la ilaha illallah, malaikat arsy yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala pun bergembira dengan orang-orang yang bertauhid. Mereka pun senang dengan orang-orang yang bertauhid. Illa an qala rahimahullah bil jumlah. Sampai beliau berkata, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan bahwa pengikat yang mengikat pembawa arsy serta siapa di sekitarnya dari malaikat dengan anak keturunan Adam di muka bumi, hingga para malaikat itu berdoa kepada Allah untuk manusia dengan doa yang sangat agung tersebut, ia adalah iman kepada Allah. Maksudnya gara-gara ucapan la ilaha illallah, maka kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah itu mendapatkan doa dari siapa? Dari malaikat. Malaikat bukan sembarang malaikat, malaikat pembawa arsy, malaikat yang paling agung dan paling besar. Wa min fadhaili, kemudian beliau mengatakan illa an qala rahimahullah wa bil jumlah fala khilafa bainal muslimin anna ar-rabitah allati tarbitu afrad ahli al-ard ba'dhum bi ba'd wa tarbitu bain ahli al-ard was-sama' hiya rabitah la ilaha illallah fala yajuzu al-batta an-nida' bi rabitatin ghairiha. Sampai beliau berkata, ringkasnya tidak ada perbedaan antara kaum muslimin bahwa pengikat yang mengikat antara individu-individu di antara penghuni bumi satu sama lain, dan pengikat antara penghuni bumi dengan penghuni langit, ia adalah pengikat la ilaha illallah. Tidak boleh sekali-kali menyeru dengan pengikat selainnya. La ilaha illallah menyatukan antara kaum muslimin, satu dengan yang lainnya, sesama penduduk bumi. La ilaha illallah menyatukan kaum muslimin dengan penduduk langit, yaitu dengan para malaikat. Itu maksud syekh. Baik, yang ke-10, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa min fadaili hadhil kalimah annaha afdalul hasanat. Ke-10, ia adalah seutama-utama kebaikan. Atau bahasa yang lain, kebaikan paling terutama, paling terbaik. Ya. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. وَقَدْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَنَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Artinya disebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan selain mereka, bahwa maksud hasanah, kebaikan pada ayat itu adalah la ilaha illallah. Oh. Ayatnya tadi bagaimana? Man ja'a bil hasanah. Barang siapa yang membawa kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini, la ilaha illallah. Ya. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah la ilaha illallah. Sebagaimana tafsiran ulama-ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Maka di sini Allah mengatakan falahu khairun minha. Maka hal itu lebih baik darinya. Ya. Ucapan la ilaha illallah tadi lebih baik darinya. Wa an Ikrimah rahimahullahu taala fi qawlihi fi qawlillahi taala man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Qala qawlu la ilaha illallah, qala lahu minha khair, li'annahu syai'un khairun min la ilaha illallah. Li'annahu la syai'a khairun min la ilaha illallah. Sini perhatikan, sementara diriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, barang siapa yang datang membawa kebaikan. Ingat, yang menjadi inti pendalilan ini, membawa kebaikan, maka baginya lebih baik darinya. Maksudnya, ucapan la ilaha illallah tersebut lebih baik bagi dirinya. Beliau berkata, ucapan la ilaha illallah. Maksudnya, apa ucapan yang lebih baik? Itu ucapan la ilaha illallah. Beliau berkata, baginya kebaikan dari kalimat itu, karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Waqad sabata fil musnad wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tercantum dalam al musnad. Al musnad artinya adalah kitab musnad, musnad Imam Ahmad. Kalau seandainya Anda mendengar senantiasa kata-kata al-musnad, maka itu berarti musnad Imam Ahmad. Tercantum dalam al-musnad dan selainnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang mendekatkanku ke surga, menjauhkanku ke dalam neraka, menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, apabila engkau mengerjakan suatu keburukan, maka kerjakanlah hasanah, kebaikan. Sesungguhnya ia 10 kali lipat yang sepertinya. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Beliau menjawab, na'am, hiya ahsanul hasanat. Ini hadis ini menarik. Satu, kalau kita melakukan dosa, maka hapuslah dengan amal soleh. Kalau kita melakukan dosa, maka hapuslah dengan amal soleh. Maka dosanya akan terhapus kecuali hutang. Kecuali apa? Hutang. Hutang itu tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Hutang itu bisa dihapus dengan bayar, minta halal, atau memberi pahala nanti di akhirat. Maksud dosa dihapus dengan amal soleh, orang misalkan, mohon maaf, berzina. Kemudian dia beramal soleh, dia sholat, dia memberi makan pada fakir miskin. Nah, itu amal-amal soleh ini bisa menghapuskan dosa apa? Dosa zina. Nah, yang menjadi pembicaraan di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Beliau ditanya, apakah la ilaha illallah itu termasuk amal soleh yang bisa menghapuskan dosa? Maka beliau mengatakan iya. Bahkan sebaik-baik amal soleh. Maka semestinya kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah ini. Fahadhi ba'du fadaili hadhi al-kalimah al-azimah min khilali ma warada fil Qur'an al-Karim. Fasawfa nastakmilu dhikra ba'du fadailiha min khilali ma warada min dhalika fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawfiq biyadillah wahdah. Inilah sebagian keutamaan dari kalimat yang agung itu. Kalimat apa? La ilaha illallah. Ini yang disarikan dari apa-apa yang tercantum dalam Al-Qur'an Al-Karim. Insyaallah kita akan menyempurnakan pemaparan keutamaan-keutamaannya yang disarikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bab yang ke-32 akan membicarakan keutamaan la ilaha illallah, tapi dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini para ikhwah, keutamaan la ilaha illallah. Alhamdulillah selesai bab yang ke-31. Naam, ada yang ingin bertanya? Kalau di luar tema tidak mengapa. Tidak ada? Silakan. Ikrimah itu ulama tabi'ut tabi'in. Ikrimah ulama tabi'ut tabi'in. Dan Ikrimah beliau ini hidup pada abad kedua Hijriah, yaitu pada tahun 105 Hijriah meninggal. Ya, pada tahun 105 Hijriah meninggal. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, apakah kita boleh membaca kalimat la ilaha illallah ini setelah wirid salat? Kemudian setelah wirid. Setelah apa, Bu? Membaca wirid salat itu. Ustaz. Wirid salat. Kemudian bolehkah membacanya misalnya membatasinya dengan 100 kali? Yang pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan titipan. Apakah kita mengerjakan sholat sunnah Fatihatul Masjid ketika kita berada di Islamic Center ya, di belakang? Okay. Nah, jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khair Bu atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang ucapan la ilaha illallah. Apakah dibaca setelah zikir sholat dan dijumlahkan dengan jumlah tertentu? Maka jawabannya, kita dianjurkan untuk berzikir itu dengan dua cara. Ada zikir yang mutlak, zikir yang bebas, yang tidak ada pembatasan. Maka pada saat itu kita berzikir dengan bebas. Mau setelah sholat, sebelum sholat, mau berjalan, mau berduduk, mau berbaring, silahkan kita baca. Adapun kalau seandainya yang ditanya tentang zikir yang dibatasi, muqayyad, maka ada pembatasan-pembatasan. Di antaranya zikir setelah sholat fardu, ada ucapan la ilaha illallah. Kemudian zikir pagi sore, ada ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau yang ibu tanyakan adalah zikir mutlak, maka silakan berzikir kapan saja. Tidak ada pembatasan, tidak pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, ya, tidak ada pembatasan. Silakan berzikir kapan saja, di mana saja, bagaimana saja. Kalau sudah dibatas dengan jumlah tertentu harus dengan dalil. Man qayyadal mutlaq bighairi dalil fa huwa mubtadi'. Siapa yang membatasi yang mutlak tanpa dalil, maka dia pelaku bid'ah. Silakan kalau seandainya ibu ingin berzikir la ilaha illallah sepanjang hari, tidak mengapa. Tidak perlu dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, tempat tertentu, hari tertentu, tata cara tertentu, sebab tertentu, dan semisalnya. Allahu a'lam. Kalau kita sholat di Islamic Center, apakah kita tahiyatul masjid? Maka jawabannya tidak, karena dia bukan masjid. Wallahu a'lam. Nanti kalau seandainya halaman yang baru dibuat ini jadi, kemudian kita datang dari luar, kemudian kita ingin duduk di situ, apakah itu termasuk masjid atau tidak? Maka jawabannya sekarang iya, karena sudah ada batasan dan beratap, maka itu termasuk masjid. Dan apabila seseorang keluar di situ, maka berarti masih keluar di dalam masjid, tidak keluar masjid. Kecuali kalau seandainya dia ke kamar mandi, karena kamar mandi bukan masjid. Halaman-halaman yang di samping-samping kanan kiri kita ini, maka itu adalah masjid. karena dia bangunan dari masjid. Dia bangunan dari masjid. Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak yang mengikuti kajian, akhirnya mau tidak mau harus diperbesar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu dengan ikhlas dan istiqamah. Ada yang lain? Nah, silakan. Langi, Pak. Apa maksud dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, disunahkan kalau di sisi mayit yang sudah dikuburkan itu dibacakan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran, dan jikalau dapat dihatamkan Al-Quran itu seluruhnya, maka itu hal baik? Saya tidak yakin itu perkataan Imam Syafi'i. Hadis, diambil hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dari Amir bin Al-As, katanya, jika engkau semua telah memakamkan saya, maka berdirilah di sekitar kuburku sekedar selama untuk menyembelih seekor unta, lalu dibagi-bagikan dagingnya, sehingga saya merasa tenang bertemu dengan engkau semua, dan saya dapat memikirkan apa-apa yang akan saya jawabkan ketika utusan-utusan Tuhanku, yakni malaikat, yang akan menanyakan sesuatu. Diriwayatkan Imam Muslim. Saya tidak tahu hadis tersebut. Yang jelas, setelah penguburan, maka kita dianjurkan untuk memintakan istighfar untuk orang-orang yang dikubur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampun untuk saudara kalian, sesungguhnya sekarang ini mereka ditanya. Ditanya oleh para malaikat tentang perkataan-perkataan la ilaha illallah, perkataan yang tetap. Maka minta kepada Allah agar ditetapkan hati mereka. Itu yang ada, yang saya ketahui. Akan tetapi yang disebutkan tadi harus diperiksa lagi. Dan belum ada dalil kuat kalau seandainya disebutkan hadis tersebut untuk duduk-duduk setelah penguburan membaca surat-surat yang ada dari surat-surat Al-Quran. Belum ada dalil-dalil yang kuat. Kalau seandainya ada, maka niscaya itu masyhur di tengah kaum muslimin dan akan dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Karena kebanyakan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad. Otomatis beritanya akan jelas di tengah-tengah para sahabat Nabi, dan akan jelas juga dikumpulkan atau diberitahukan kepada kita, sehingga menjadi amalan yang sudah menjadi layak yang bisa kita kerjakan. Tetapi karena belum ada dalil yang begitu kuat bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum setelah penguburan mayit mereka duduk-duduk untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka hal itu berarti belum menunjukkan disyariatkan. Karena kalau seandainya ada, sudah masyhur di tengah kaum muslimin. Paham jawaban saya? Tapi riwayat tersebut nanti saya akan cek apa hukum hadisnya. Apakah riwayatnya sahih atau tidak? Coba saya baca hadisnya yang Bapak baca tadi. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau wafat dalam keadaan sekarat, maka beliau berkata, "Fa idza ana mittu fala tusahibni naihatun wala nar." Kalau seandainya aku mati, maka jangan sampai ada yang menemaniku suara-suara tangisan yang meraung-raung ataupun api yang dinyalakan. Maksudnya ketika beliau meninggal, jangan sampai ada orang yang terlalu terseduh-seduh menangis, dan jangan pula menyalakan api karena kematianku. Fa idza dafantumuni, kalau seandainya kalian menguburkan aku, fashannu alayya turab shannan, maka lemparkanlah tanah-tanah kepadaku. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tanhar jazur, kemudian berdiamlah di sekitar kuburanku seperti seseorang menyembelih unta. Wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum, sampai dibagikan daging-dagingnya, berarti lama waktunya, sampai aku astanisa bikum, aku bisa bergembira dengan kalian. Wa anzur madza uraju bihi rusul rabbi, dan akhirnya aku bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat para rasul dari Allah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan pada hadis ini, minha istihbabul mukth indal qabri ba'da dafni lahzatan nahwa dhikru lima dhukir, wa hadha alladhi dhikr la yahtaju ila sa'atay. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk duduk setelah mengubur beberapa saat. Untuk duduk setelah mengubur beberapa saat. Akan tetapi tidak ada di dalam hadis ini seseorang dianjurkan untuk membaca bacaan-bacaan tertentu, kecuali yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mendoakan orang yang dikubur tadi. Adapun pembacaan Al-Quran, maka belum ada dalil dari hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang pembacaan Al-Quran. Meskipun terjadi khilaf di antara ulama, saya bacakan khilafnya. Terjadi khilaf di antara ulama pembacaan Al-Quran di sekitar kuburan. Ada yang mengatakan makruh, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Li'annahu muhdats lam tarid bihi sunnah, karena dia adalah sesuatu yang mengada-ngada yang belum ada sunnahnya. Wal qira'ah tushbihu shalah, dan membaca Al-Qur'an itu seperti salat. Was shalah indal qabr manhiyun anha, dan salat di sisi kuburan dilarang. Ini menurut pendapat yang mengatakan makruh. Dan ada yang mengatakan mubah, tidak mengapa. Seperti Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah, mengatakan boleh membaca Al-Quran. Dari riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau annahu awsa an yuqra ala qabrihi waqta ad-dafn, mewasiatkan untuk dibacakan Al-Qur'an di atas kuburannya tatkala dikuburkan. Bi fawatihi suratil Baqarah wa khawatimiha, dengan awal-awal surat Al-Baqarah alif lam mim dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Wa nuqila aydan an ba'dil muhajirin qira'ati suratil Baqarah, dan dinukilkan juga dari sebagian kaum muhajirin bahwa mereka dibacakan terhadap mereka di kuburan mereka surat Al-Baqarah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, belum ada dalil yang kuat. Yang disebutkan tadi tentang dalil Abdullah bin Umar, perkataan para sahabat, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang kuat adalah dia makruh, bahkan dia haram, karena belum ada dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada memintakan ampunan. Istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Kemudian yang ada juga ketika kita mengunjungi atau berziarah kubur, kita mengucapkan doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal musta'akhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa inna insya'allah bikum lalahiqun. Itu saja. Ya, belum ada. Seperti yang saya ungkapkan tadi, Mas. Kalau seandainya ada syariat itu, lastafadak, niscaya akan sudah masyhur di tengah kaum muslimin. Karena di zaman para sahabat banyak yang meninggal. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak para sahabat. Tapi belum ada dalilnya Rasulullah duduk-duduk membaca Al-Qur'an sepeninggal sepenguburan orang yang dikubur. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.